Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melalui kajian kali ini kita berusaha untuk terus mengingat bahwa yang paling menentukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang kita punya, tidak apa yang ada pada diri kita. Yang paling menentukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmi, artinya secara pengetahuan, hal ini alhamdulillah difahami dengan baik. Namun tentunya kita ingin meningkatkan lebih dari sekedar ilmi. Masuk pada langkah yang berikutnya, amali, praktek. Kalau misalkan masing-masing kita ditanya, jawabannya insya Allah benar. Dan benar semua. Bahwa yang paling menentukan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kita punya. Bukan yang ada pada kita. Bukan modal dalam bentuk harta. Bukan kepintaran. Bukan pengalaman. Bukan kekuatan fisik. Bukan banyaknya teman. Tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrullahi azza wa jal. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga saat kita dihadapkan dengan berbagai persoalan. Mestinya kita berusaha untuk mengingat dan saling mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sangat kita perlukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi pekerjaan kita, tugas kita adalah apa yang bisa kita lakukan agar pertolongan Allah itu turun. Karena kalau sudah pertolongan Allah itu diturunkan, ya semua persoalan akan selesai dengan yang sebaik-baiknya. Apabila Allah Azza wa Jal sudah memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi. Pasti yang terbaik. Padahal persoalan-persoalan kita sangat banyak. Iya kan? Persoalan-persoalan kita sangat banyak. Iya, dalam realita kehidupan. Usaha, bisnis, persoalan kita tentang usaha, bisnis, pekerjaan, mata pencaharian, penghasilan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, itu kan persoalan. Bagaimana bisa memecahkan persoalan ini dengan solusi yang terbaik? Ingat, yang menentukan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena modal yang kuat, bukan karena pengalaman di bidang tertentu sekian tahun, bukan karena luasnya jaringan, tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Sebagai orang tua juga seperti itu. Kita dihadapkan dengan persoalan anak-anak. Akan terasa sekali persoalan anak-anak itu ketika mereka masuk usia pubertas remaja, masa-masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Banyak hal-hal baru yang mereka ingin tahu. Banyak juga hal-hal baru yang mereka rasakan, ya secara fisik, secara emosi. Ya. Di situ orang tua dihadapkan dengan persoalan. Berubah. Anak-anak berubah. Sifatnya, perilakunya berubah. Kalau ke arah yang baik, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan yang terjadi justru bukan yang diharapkan, bergeser ke arah yang buruk, dan di situ persoalan muncul. Nah, ingat, dalam situasi yang seperti itu yang kita perlukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan itu. Usaha ikhtiar boleh, bahkan harus. Tapi jangan lupakan faktor yang terpenting justru nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendakwahi keluarga, terutama orang tua. Orang tua bukan hanya tidak suka, bahkan melakukan penolakan-penolakan. Lebih dari itu, mengambil posisi berlawanan, aktif lagi. Padahal anaknya sendiri, anak kandung, dikarenakan tidak suka dengan dengan dakwah, ya, kurang bisa menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena banyak sebab tentunya. Ini orang tua memusuhi, membenci, itu kan persoalan. Ya. Jangan lupa bahwa yang terpenting itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya masalah dengan tetangga, kita punya masalah dengan teman, ya. Kita menghadapi orang yang betul-betul tidak suka, benar-benar benci, bahkan ketidaksukaan dan kebenciannya itu sudah melampaui batas-batas kewajaran, nggak masuk akal lah. Gak masuk akal. Orang benci, gak suka, memusuhi, sampai tadi melebihi batas-batas kewajaran. Kadang-kadang kita juga menganggap ini waras apa gak waras orangnya kalau sampai seperti ini. Bencinya luar biasa. Jangan lupa, dalam situasi yang seperti ini, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, ya. Kita punya hutang, ya. Kita mengalami kecelakaan atau apapun itu, kita ingin belajar, termasuk juga thalabul ilmi, ingin menghafal Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin bisa memahami secara mudah setiap faedah yang disampaikan. Ingat, nomor satu itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranil Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal ini. Konteksnya memang tentang perang, yaitu perang Badar. Tetapi seperti yang kita pelajari bersama, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu kandungan maknanya tidak sempit. Ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an itu menyentuh semua lini dan setiap lapis kehidupan kita di dunia ini. Walaupun konteksnya tentang perang, tetapi ayat-ayat ini pun bisa diaplikasikan dalam semua sisi kehidupan kita. Atau bisa juga kita katakan, lah kalau dalam urusan perang saja, ya situasi yang paling sulit dan paling berat, Allah perintahkan kita untuk memohon pertolongan kepadanya, apalagi untuk urusan-urusan yang lain. Urusan berat seperti itu, perang, nyawa, taruhannya, hidup, mati, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan, kemudian berakhir dengan kemenangan. Maka tentunya persoalan yang relatif lebih ringan dari perang. Allah subhanahu wa ta'ala pun maha mampu untuk memberikan solusi dan jalan keluarnya untuk kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 126 dijadikan sebuah rangkaian oleh Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. 123 sampai 126 dijadikan satu rangkaian, artinya pembahasannya tidak terpisah. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah fattakullaha la'allakum tashkurun. Ayat 123 ini Allah mengingatkan para sahabat, terkhusus ketika itu, dan juga kita semua, karena ayat-ayat Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk para sahabat, tetapi li ummati kullihim. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya tentang sebuah ayat yang turun menjelaskan sebuah peristiwa di zaman itu, kan ditanya, ini ayat buat siapa Rasulullah? Buat dia, buat saya, atau untuk semuanya? Nabi mengatakan, untuk semua umatku. Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bibadrin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongannya untuk kalian dalam perang Badar. Wa antum adhillah, padahal ketika itu posisi kalian lemah. Fattakullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar bersyukur. Ini perintah dari Allah Azza wa Jal agar kita bersyukur. Cara bersyukur itu bagaimana? Dan untuk bisa bersyukur dengan cara apa? Supaya kita bisa sadar, kemudian mau bersyukur, agar terketuk hati ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud syukur. Maka cara yang paling mudah adalah mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan buat kita. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat yang sering kali kita lupakan. Nikmat yang kadang-kadang kita anggap tidak berharga. Sesuatu yang biasa. Padahal oleh sebagian orang menjadi sesuatu yang sangat diharapkan sekali. Menjadi sesuatu yang sangat diharapkan sekali. Kita kalau berbicara tentang nikmat-nikmat yang kita sepakati itu apa dalam realita kehidupan adalah sesuatu yang menyenangkan, gampang. Harta, rumah, kendaraan, tanah. Kalau itu yang diangkat sebagai contoh, saya kira sudah paham. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu kita anggap biasa, bahkan kita sampai terlena. Padahal banyak orang menginginkannya. Contoh mudah sajalah, celat. Tahu celat ya? Apa? Susah ngomong apa? Misalkan orang celat, cedal, gak bisa ngomong R. Iya. Gak bisa mengucapkan huruf R. Ro, ri, ru, ar. Ar, gak bisa. Sebagian orang loh gak bisa mengucapkan huruf R. Sampai besar juga begitu. Ya kita dari kecil rata-rata bisa mengucapkan R. Ra, ri, ru, ro, ri, ru, ur, ir, ur, ron, rin, run. Iya kan? Bisa. Ya, coba mampu melafazkan huruf ro, itu kan sebuah nikmat yang luar biasa. Kita anggap kecil kan, bahkan mungkin tidak terfikir oleh kita sebelumnya. Tapi banyak orang yang celat yang gak bisa mengucapkan R, minder mas, mindel, gak bisa bilang R jadinya mindel, minder, mau bergaul minder, cenderung diam. Akhirnya terbawa sampai kemudian sifatnya tertutup. Dicari-cari, apa alasannya? Celat, cedel, nggak bisa mengatakan R. Ketika diajak bicara seperlunya, apabila tidak penting diam. Kalaupun harus berbicara, dihindari huruf R. Dia nggak akan bilang saya ingin berbicara, enggak, saya ingin ngomong. Gitu. Iya kan? Dia tidak mengatakan saya mau tidur, saya mau bobok. Kan itu. Dia enggak akan mengatakan badhe dahar, Bapak, bukan. Kan itu. Akhirnya pakai bahasa Indonesia. Bapak ingin makan. Padahal wong Jawa. Supaya R-nya dihindari tadi. Akhirnya apa? Minder. Pelajaran bahasa Arab minder, pelajaran tajwid minder. Iya kan? Diminta jadi imam dianggapnya menghina. Sampai tingkatan seperti itu. Antum aja yang imam. Nyek. Lu sampai tingkatan seperti itu, Mas. Dibilangnya apa enggak? Nyek. Kenapa? Karena dia sudah minder duluan. Gitu Pak Desusilo, ya. Jadi udah minder duluan, minder. Ora iso ngomong, enggak bisa bilang R. Ketika temennya juga enggak paham dia. Artinya enggak sampai sejauh dan sedalam itu berpikirnya, ya, karena dianggapnya iki wis pondok, iki wis pernah belajar, udah ada kertas. Oh ya, nanti ya. Masalah utang, tenang aja. Iya kan? Akhirnya minder sampai pada tingkatan seperti itu. Masya Allah. Itu nikmat loh. Nikmat sekali. Maka kalau kita membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitung berapa jumlah dan bilangannya. Maha benar Allah, iya kan? Kalau satu persatu tadi, ya halal yang kecil aja. Nah, kalau kita mengatakan rumah, tanah, itu kan udah umum sebagai contoh. Dan kita semua bisa faham dengan baik. Tapi halal seperti ini, iya kan? Oh, bisa menggerakkan mata kanan kiri aja sudah luar biasa. Coba mereka yang juling. Berapa kali salah faham akhirnya? Iya kan? Iki orangnya melotot terus ngapain sih? Memang begitu matanya. Iya kan? Kalau diajak bicara kok enggak perhatian banget ya? Ngadepnya malah ke arah yang lain. Masyaallah. Salah faham sering terjadi. Karena nyuwun sewu, alafu minkum. Itu kenyataan. Matanya juling. Jadi matanya tidak fokus. Ke kanan terus, ke kiri terus, atau yang satu kanan satu ke kiri, ada yang juling seperti itu. Orang kalau enggak paham, kamu diajak ngomong malah lihat ke sana kemari. Masa dia bilang, "Pak, saya juling, Pak." Enggak mungkin dia. Iya. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, sama juga dengan pendengaran. Ada yang mengalami gangguan pendengaran sehingga lemah daya dengarnya. Iya kan? Kita panggil, kita ajak bicara, orang paham, orang nyambung, iya kan? Kita sudah capek-capek bicara, "Hah?" Kan itu. Di situ maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. La tuhsuha. Tidak akan mungkin kalian bisa menghitung-hitung jumlahnya. Ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Wa hadha imtinanun minhu ala ibadihil mu'minin. Hal ini merupakan bentuk imtinan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmat ala ibadihil mu'minin. Mengingatkan hamba-hambanya yang beriman. Watadzkirun lahum bima nasarahum bihi yauma badrin wahum azillatun. Dan ini juga Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini mengingatkan pertolongan yang telah diturunkan untuk mereka pada perang Badar, padahal posisi kaum muslimin lemah. Fi qillati adadihim wa udadihim. Persiapannya kurang, jumlah mereka sedikit. Ma'akathrati adadi aduwihim wa udadihim. Padahal musuh yang dihadapi jumlahnya berkali lipat lebih banyak. Persiapan mereka pun lebih lengkap. Wa kanat waq'atu badrin fis sanati tsaniyati minal hijrah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal madinati bi 300 wa bid'ati 10 min ashabihi. Waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama 300 lebih, ya beberapa belas, 300 lebih para sahabat meninggalkan kota Madinah. Walam yakun ma'ahum illa sab'una ba'iran wa farasani. Rombongan waktu itu hanya terdiri kalau untuk kendaraan 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedikit. Li talabi 'irin li Quraisyin qadimat minasyam. Tujuannya untuk mencegat rombongan dagang milik kaum Quraisy yang sedang pulang menuju Mekah dari negeri Syam. Fasami'a bihil musyrikun. Orang-orang musyrikin mendengar informasi tersebut. Fatajahhazu min Makkata lifikaki 'irihim. Maka mereka mempersiapkan pasukan dari Mekah untuk menyelamatkan rombongan dagang tersebut. Wa kharaju fi zuha'i alfi muqatilin. Pasukan Quraisy akhirnya berangkat dengan kekuatan 1000 personil. Ma'al 'uddatil kamilati wassilahil 'am wal khailil katsirah. Dengan persiapan yang lengkap, persenjataan yang kuat, demikian juga pasukan berkuda dalam jumlah yang banyak. Faltaqau hum wal muslimun fi ma'in yuqalu lahu Badrun baina Makkah wal Madinah. Kedua belah pihak bertemu di dekat sebuah mata air yang biasa disebut Badar, letaknya antara Mekah dan Madinah. Faqtatalu, pertempuran pun terjadi kedua belah pihak. Wa nasarallahu al-muslimin nasran 'aziman. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kaum muslimin dengan pertolongan yang luar biasa. Faqatalu minal musyrikin 70 qatilan min sanadidil musyrikin wa syuj'anihim. Kaum muslimin berhasil membunuh 70 orang musyrik, bahkan mayoritasnya adalah tokoh-tokoh terkemuka dan juga para pahlawan mereka. Wa asaru sabi'in. Kaum muslimin juga berhasil menangkap 70 orang. Wahtawau ala mu'askarihim. Dan juga berhasil menguasai serta menduduki perkemahan-perkemahan mereka. Wa satati insya'allahu al-kissatu fi suratil anfal. Fa inna dhalika mawdi'uha. Kata Imam Sa'di rahimahullah mengenai kisah ini akan disebutkan nanti dalam tafsir surat al-anfal. Karena di sanalah ayat-ayat Allah menjelaskan tentang perang Badar. Walakinallaha ta'ala huna ata biha liyatadzakkara bihal mu'minun liyattaqu rabbahum wa yashkuruh. Falihadza qala fattaqullaha la'allakum tashkurun. Tetapi di dalam ayat ini dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang perang Badar agar kaum muslimin bertakwa dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah berfirman fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kalian kepada Allah agar bersyukur. Li'anna man ittaqa rabbahu faqad syakarahu wa man taraka taqwa falam yashkurhu. Karena orang yang bertakwa kepada Allah dialah yang tepat dikatakan bersyukur, tetapi yang tidak bertakwa orang tersebut belumlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-123. Jadi memang perlu dan harus setiap waktu, setiap saat untuk mengingat-ingat kembali. Sekian banyak nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita. Ada seseorang pernah datang bertanya kepada saya, menyampaikan kesulitan dan kesusahan hidupnya. Mendengar kesulitan dan kesusahan hidupnya, saya gak bisa ngebayangkan betapa sedihnya dia. Yang jelas kesusahan dan kesulitannya, saya yakin di antara antum semua yang ada di sini gak ada yang sama dengan dia. Yakin sekali. Karena kesulitan dan kesusahannya luar biasa. Gak tega, gak kuat mendengarnya. Yakin sekali. Antum yang punya utang banyak seperti yang nulis di kertas ini. Ini kan isinya, Ustaz, anak punya utang yang banyak. Mohon didoakan kepada Allah supaya anda dimudahkan untuk melunasinya. Amin. Semoga Allah berikan kemudahan. Sebanyak apapun utang antum, ini contohnya kertas, enggak ada apa-apanya. Utang itu masih terlalu mudah sekali dibandingkan masalah dia. Dibandingkan masalahnya. Antum yang rumahnya kontrakan pindah-pindah, rumahnya sempit, kecil, gubuk, enggak ada apa-apanya. Tapi saya enggak mau cerita. Tinggal antum percaya enggak sama saya, gitu aja. Iya kan? Apa masalah? Masalah kita apa sih? Dibandingkan dia enggak ada apa-apanya. Wallahi enggak ada apa-apanya. Ikhwan kita. Saya mendengarnya kaget. Gitu. Gitu. Ya sudah, yang bisa kita lakukan apa? Mas, mana yang jenengan pilih? Hidup seperti ini, tapi Allah alhamdulillah berikan hidayah. Kenal sunnah. Mengerti kewajiban bertauhid dan haramnya kesyirikan. Nggih, napa mboten? Nggih, Ustaz. Faham kan kalau tauhid itu wajib? Iya, faham. Ngaji kok. Faham kalau syirik itu haram? Faham. Ngerti kalau ini sunnah Nabi? Iya. Faham kalau bid'ah itu dibenci Allah? Faham. Pilih mana, Mas? Antum hidup seperti ini? Iya. Gak punya istri, gak punya anak. Ini salah satu contohnya aja. Iya. Antum punya istri kan? Belum. Karena masih 14 tahun ya wajar. Iya kan? Yakin banget. Itu salah satu contohnya aja. Iya kan? Gak punya istri, gak punya anak. Hidup seperti ini tapi di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau antum ingin hidup seperti umumnya orang tapi sehari-hari melakukan kesyirikan? Enggak. Langsung responnya bagus sekali kan? Enggak. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Antum mau jenengan purun mau ngersake hidup sing penak, duite akeh ngene. Tapi ben dinten bid'ah itu jenengan lakoni mboten. Ya sudah, alhamdulillah. Pun disyukuri mawon. Hidup di dunia ini sebentar. Hidup di dunia ini cuma tinggal berapa lama. Dengan umurnya berapa? Paling bertahan berapa lama? Iya kan? Akhirnya statusnya sebentar. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa orang yang paling susah hidupnya di dunia, paling susah loh. Iya kan? Dicelupkan ke dalam surga. Sekali celupan, lupa dia kesusahan dan penderitaannya selama hidup di dunia. Jenengan sing sabar, mboten napa? Mboten artosipun kula nggih sabar, bukan gitu. Saya cuma bilang kayak gitu, bukan berarti saya juga sabar, tapi saya coba bisa mengingatkan sing sabar mawon nggih, alhamdulillah. Kan begitu, diingat-ingat lagi nikmat yang Allah berikan buat kita itu banyak sekali. Iya kan? Ya sekarang kita kehidupan beginilah, katakan urusan kita rata-rata ekonomi. Wong sing anae akeh, iya kan? Iki omahe sempit, terus di lantai 2, iya kan? Sak kamar dienggo wong loro, akhirnya jalan keluarnya di pondokke ning pondok liya kan gitu. Supaya kita tidak mikir gaweke kamar go anake, iya kan? Jangan tersinggung loh. Ya karena itu masalah di mana-mana. Semua kita menghadapi yang demikian. Iya kan? Menghadapi yang seperti itu. Akhirnya pondok itu pelarian. Kos-kosan murah. Iya kan? Benar gak? Kalau rumah kontrakan berapa coba setahun? Kalau di pondoknya kan murah banget itu. Itu aja boleh nunggak kok. Bukan boleh itu maksudnya terus pondok mengizinkan gak? Maksudnya orang dia apa-apa kayak nek nunggak gimana? Ah yes, sabar ikhwan dewe. Ya ini pendidikan salafi, ini alhamdulillah masih bisa jalan. Mudirnya sabar, masya Allah. Bukan wes 3 bulan berturut nggak bayar pulang kan? Tanggung jawab orang tua kok ini. Pondok malah susah. Nggak, alhamdulillah. Iya kan, dikasih banyak keringanan, pemutihan juga dilakukan, semacam lah. Iya kan? Kalau sudah seperti itu, diingat-ingat lagi. Alhamdulillah, di atas sunnah. Iya kan, di atas sunnah. Apa ya mau membayangkan hidup pena? Hidupnya serba ada, tapi sehari-hari maksiat. Na'udzubillah. Maksiat yang terang-terangan. Sehari-hari melakukan kebid'ahan. Sehari-hari apa melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bahkan terjerumus dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Ingat-ingat lagi. Kan gitu. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, إِذْ تَكُولُ يَا مُحَمَّدْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ بَدْرٍ مُبَشِّرًا لَهُمْ بِالنَّصْرِ. Ingatlah. Wahai Muhammad, ketika engkau pada perang Badar sebelum itu, sebelum perang Badar, engkau menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan turunkan pertolongan. Alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bithalathati alafin minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup untuk kalian? Allahu Azza wa Jal memberikan pertolongan untuk kalian. 3.000 malaikat yang diturunkan. 3.000 malaikat Allah tolong. Allah tolong dengan 3.000 malaikat. Bala, benar, tentu. Intas biru. Nah ini yang jadi titik poin pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama, intas biru. Watattaku. Wayatukum min faurihim hadha. Kalau kalian mau bersabar. Kalau kalian bertakwa. Dan mereka, musuh-musuh itu betul-betul datang dari arah sini, dari arah Badar. Yumdidkum rabbukum bikhamsati alafin minal malaikati musawimin. Bukan cuma 3.000 malaikat. Allah akan bantu kalian dengan 5.000 malaikat. Mereka yang memiliki tanda-tanda khusus. Musawimin, ay muallamin bi'alamati syuja'an. Mereka punya tanda-tanda khusus, malaikat-malaikat tersebut. Sebagian sahabat melihat kuda putih, mendengar suara. Sebagian sahabat melihat kepala musuh terlepas. Malaikat-malaikat Allah turunkan. Fasyaratallahu li'imdadihim thalathata syurutin. Allahu Azza wa Jal memberikan 3 syarat agar mereka ditolong. Yang pertama as-sabru. Kedua at-taqwa. Ketiga ityanul musyrikina min fawrim hadha. Kaum musyrikin betul-betul datang dari arah Badar. Fahadhal wa'du bi'inzalil malaikatil madhkurin wa imdadihim bihim. Ini merupakan janji dari Allah. Malaikat-malaikat itu akan diturunkan. 5.000 malaikat Allah akan turunkan. Tapi dengan 3 syarat tadi. Wa amma wa'dun nasri wa qam'u kaidil a'da'i. Fasyaratallahu lahu syartaini al-awwalaini. Tapi kalau yang dimaksud adalah pertolongan dari Allah, itu hanya 2 syarat saja. Untuk mendapatkan pertolongan Allah cukup 2 syarat. Tapi kalau yang pertolongan Allah demikian juga plus yang dimaksud apa namanya Allah turunkan 5.000 malaikat, ada syarat yang ketiga, itu pada perang Badar. Kalau musuh betul-betul datangnya dari arah Badar. Namun secara umum untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala syaratnya 2. Nah, ini yang jadi garis penting malam hari ini. Tadi di depan kita sudah sebutkan beberapa contoh masalah dan persoalan, iya kan? Yang ekonomi, yang anak, yang dakwah dengan orang tua, iya kan? Yang sakit, ya. Yang utang juga termasuk, iya kan? Demikian juga apa namanya menghadapi musuh-musuh dakwah, orang-orang yang enggak suka, orang-orang yang benci, iya kan? Atau apapunlah persoalan itu, kita sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Nah, caranya bagaimana agar pertolongan Allah itu diturunkan? 2 ternyata. Yang pertama sabar, yang kedua takwa. Yang pertama sabar, yang kedua takwa. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan persoalan, lalu persoalan itu kok gak selesai-selesai, yang perlu dicek 2 hal ini. Tingkat kesabaran kita bagaimana? 2 bentuk dan wujud ketakwaan kita seperti apa? Gak usah salahkan sana, gak usah salahkan sini. Tapi masing-masing memeriksa diri sendiri. Jangan-jangan karena saya enggak sabar. 2 barangkali saya yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah punya persoalan malah semakin jauh dari Allah. Persoalannya tambah mumet malah semakin jarang hadir di majelis ilmu. Ya wes, ora bakalan rampung. Kalaupun rampung alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Harus diingat itu turun ketika bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa bersabar? Bagaimana bisa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya? Kalau kita jauh dari sumber-sumber sabar dan sumber-sumber takwa. Apa itu sumber-sumber sabar? Apa itu sumber-sumber takwa? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Sebanyak-banyaknya ilmu yang pernah kita pelajari. Iya. Sebanyak-banyaknya ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Sebanyak-banyaknya ayat dan hadis yang sudah pernah kita hafal. Tapi kalau 2 bulan berturut-turut, jangankan 2 bulan, sebulan. Nah, kurang dari itu ya monggo lah. Mungkin masih ada yang kuat. Kita ambil sebulan. Tidak hadir di majelis ilmu. Gersang hati itu. kita tidak akan lagi objektif dalam mengambil keputusan. Kita akan kemudian banyak salah dalam berpendirian. Nyun sewu, misalkan pusing, pulang kampung, pulang kampung. Di kampungnya majelis ilmu tak ada, ikhwan salafi tak ada, pondok atau ma'had salafi satu hari perjalanan, mungkin di tempat-tempat yang jauh, banyak tempat-tempat seperti itu. Mungkin sebagian kita yang hadir juga seperti itu, di kampungnya gak ada ikhwan salafi. Ngandalkan RII ora cukup mas, kan itu. Wong baru mukodimanya udah tidur sampean, iya kan? Bangun itu karena apa? Karena radionya udah mati, baterainya habis. Kan itu. Sebulan saja, kalau misalkan benar-benar dia ingin kebaikan, itu bisa merasakan, hati ini kering terontang. Gersangas pokoknya bawaannya cemberut aja. Wajah saja bisa memberitakan. Iya kan? Cara berbicara juga bisa menjelaskan bahwa, ini sudah sekian lama gak menghadiri majelis ilmu. Ya bagaimana kita bisa sabar? Kalau majelis-majelis ilmu yang di situ diingatkan tentang sabar, kita tinggalkan. Bagaimana mungkin kita bertakwa dengan sebaik-baiknya? Kalau tempat-tempat yang di situ kita diajarkan untuk bertakwa justru dijauhi. Ambil sebagai contoh saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketakwaan beliau, dan beliau adalah orang yang paling bertakwa. Malam perang Badar itu justru berdiri berdoa mengangkat kedua tangannya. Itu suntuk semalam panjang sampai sahabat yang paling dekat Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu mengatakan, kafaka kafaka ya Rasulullah, cukup Rasulullah, cukup, kasihan, cukup Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mewujudkan janjinya. Sampai kain yang diselendangkan Nabi alaihi salatu wasallam di punggungnya jatuh, diambil pasang lagi sama Abu Bakar. Abu Bakar saja yang melihat capek, iya kan? Tapi beliau tidak, terus begitu. Cukup Rasulullah, cukup. Saking sayang dan cintanya Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad. Nah itu takwa. Itu takwa. Nah, yang harus kita wujudkan. Kalau sabar gimana? Coba. Jumlah sedikit. Musuh berkali lipat banyaknya. Paling enggak 1:3. Kalau tidak sabar, lutut sudah gemetar. Kalau tidak sabar, pasti akan berpikir, dah menyerah aja dah. Kan itu. Kan begitu yang kadang-kadang kita rasakan. Dihadapkan dengan persoalan, wah angel iki. Urung dilakoni wis. Wis angel iki. Kan itu. Nggih napa mboten? Nggih lah, tak wakili jawabannya. Belum cari informasi, belum tanya, belum konsultasi, ya kan? Belum memohon nasihat, belum. Waduh. Angel iki susah wis ra iso, aku tenan ra iso. Belum apa-apa. Rasulullah dan sahabatnya juga lihat musuh berkali-kali lipat. Nyawa loh mas. Hidup mati loh ini. Hidup mati ini. Tapi sabar. Sabar itu dalam hal seperti ini diartikan tidak menyerah, tidak pesimis. Ya kan? Tidak tidak merasa kecil hati. Tapi optimis. Bismillah. Dihadapi satu persatu. Ya kan? Contoh kecil ini. Contoh kecil aja, ngurus surat akte kelahiran anak, contoh aja. Ya kan? Dalam negara kita ya setiap anak yang lahir harus dibuatkan keterangan dong, identitas diri namanya. Ada aturan-aturan kalau sampai sekian lama gak dibuatkan akte kelahiran berarti harus melalui proses ini, sidang ini, sidang ini. Diurus, ini baru, ini mas langkah pertama harus ini ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, terus naik dukcapil, baru ke Bali meneh. Serapopo rasa dibuatkan akte kelahiran. Loh. Akhirnya komunitas kita jadi sorotan. Sering diingatkan oleh bapak-bapak kita, orang tua kita di pemerintahan, terutama bagian administrasi, mas, mbok jamaahnya itu dibina, biar ngurus identitas-identitas diri. Ya jenengan enggak ditanya, kita seperti saya gini ya ditelepon bilang, jamahnya gimana Pak Ustaz? Minta tolong dibina digini unggih gitu aja. Tapi kan enggak mungkin kita ganggi tapi di lapangan kan enggak. Akhirnya itu memang perlu langkah sabar ke sana, kantornya di sini, terus rono meneh. Oh, Mas itu udah mau tutup besok lagi. Ya, sabar. Itu contoh kecil loh. Contoh kecil. Jangan sampai kita dihadapkan dengan persoalan sudah dari awal udah pesimis kecil hati. Alah. Ora apa-apa ora duwe akte kelahiran iki. Ya sekarang beberapa pondok sudah menerapkan seperti itu. Harus ada identitas ini akte kelahiran paling enggak. Ya kan keterangan, sekedar keterangan. Umurnya berapa? Penempatan kelasnya bagaimana? Kan begitu. Nah, apalagi yang lebih dari itu. Nah, kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Sabar, takwa. Nah, ini harus ada wujud nyatanya, bukan cuma yo kudu sabar kudu takwa ya. Kudu sabar kudu takwa ya. Punya banyak masalah tapi jarang berdoa, salatnya masbuk terus, ya kan? Al-Qur'an sudah 3 bulan setengah enggak pernah dibuka. Anjuk piye? Ngajinya juga begitu, kadang mangkat, kadang ora, kadang telat, ya kan? Apa itu? Kadang ora mangkat, kadang telat, ya kan? Enggak ada peningkatannya. Ya kita jauh lah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, tingkatkan kesabaran, tingkatkan ketakwaan, dan itu harus ada wujud nyatanya. Maka dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan itu kecuali kabar gembira untuk kalian, agar hati kalian itu tenang. Dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha luas hikmahnya. Pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun persoalannya, nomor satu yang perlu diingat adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita jaga dan bisa dan lebih mungkin ditingkatkan kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua sekali lagi intinya dan ujungnya, ya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Wah, di tempat saya majelis ilmunya cuma pembahasan tentang sorof misalkan. Ya tetap hadir. Apa kaitannya sorof karo sabar? Lah. Apa kaitannya pelajaran sorof dengan apa namanya takwa? Ya kaitannya penting. Karena dalam contoh-contoh sorof itu nanti sobaro sobaru, ya kan? Ustadznya kasih contoh isbiru. Artinya sabarlah. Ustadznya cerita tentang sabar, ya kan? Itu kalau kaitannya langsung dengan materi. Tapi kalau dengan hal-hal yang lain, mereka yang bermajlis, ya mempelajari ilmu agama, Allah turunkan rasa tenang, ya kan? Malaikat apa namanya turun melingkupi, rahmat Allah juga Subhanahu wa taala Allah berikan buat mereka. Didoakan malaikat-malaikat kan itu. Jadi jangan dianggap enteng, wah ini pembahasannya sorof enggonku. Terus apa harus membahas sabar dan takwa itu tidak mesti bab sabar dan bab takwa, tapi asalkan itu majelis ilmu, ya kita hadiri, kita makmurkan, ya kita datangi. Wallahu a'lam bishawab, ya terutama ya seperti di sinilah. Ya, masjidnya dekat, ya kan. Cuma jalan kaki aja sampai. Enggak terlalu capek lah, paling keringetan sedikit ya enggak apa-apa. Iya kan? Kemudian durusnya alhamdulillah masyaallah, ya kan. Hampir tiap hari selalu ada ya dihadiri. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu itu, kita memakmurkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sabar dan takwa kita semakin baik, semakin meningkat. Dan jangan sampai kalau capek, kalau pusing terus dijadikan alasan tidak hadir majelis ilmu, keliru. Justru kalau sedang pusing malah mangkat. Duwe masalah malah menyang. Bukan wis duwe masalah ora menyang, ora bakal rampung, Mas. Ya gimana mau merampungi masalah dipikir dhewe gini? Ya enggak bisa. Tapi hadirin majelis ilmu, kita dapat ilmu di situ. Oh, diamalkan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu ala ilahi lantastagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.